Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullah ta'ala. Dan kita akan memasuki insyaAllah ta'ala sebuah bab yang akan menjelaskan kepada kita tentang batilnya kesyirikan. Bab yang diberi judul oleh penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi Rahimahullah. Bab qawlillahi ta'ala, bab tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun, dan yang mereka sembah itu adalah makhluk yang diciptakan, dan tidak sanggup memberikan pertolongan kepada mereka, bahkan yang mereka sembah itu tidak sanggup menolong diri-diri mereka sendiri. Surat Al-A'raf ayat 191-192. Inilah jemaah sekalian dalil yang pertama sekaligus judul bab. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan di dalam ayat ini terkandung empat pelajaran. Pelajaran yang pertama, butlanu syirki min asasihi li'annahu ta'allukun 'ala makhlukin 'ajiz. Batilnya kesyirikan dari akarnya. Dari akarnya sudah batil. Maka semua cabang-cabangnya pasti menjadi batil. Yaitu tertolak. Tidak diterima oleh Allah, terhapus. Itulah amalan yang batil. Karena dosa syirik menghapuskan seluruh amalan. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Itu amalan-amalan yang dibangun di atas dasar kesyirikan. Maka terhapus. Karena syirik itu dari dasarnya sudah batil. Kata Syekh, karena syirik itu adalah berarti bergantung kepada makhluk yang lemah. Maka itu adalah kebatilan serta kebodohan. Orang yang berbuat syirik adalah orang yang bergantung kepada makhluk yang lemah. Karena makhluk seluruhnya lemah. Hanya Allah yang maha kuat. Dan di dalam ayat ini Allah jelaskan empat kelemahan makhluk yang mereka sembah selain Allah. Dan semua yang disembah selain Allah namanya makhluk. Kelemahan yang pertama, tidak bisa menciptakan apapun. Kata Allah, ayushrikuna ma la yakhluqu syai'a. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun? Ini pertanyaan, tapi bukan untuk minta jawaban, namun untuk mengingkari dan mengajak mereka berpikir menggunakan akal sehat mereka. Mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun? Karena yang Maha Pencipta hanya Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa menciptakan makhluk, tidak pula rezeki bagi makhluk itu, tidak pula kemanfaatan atau kemudaratan. Karena semua itu ciptaan Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah juga ciptakan rezeki bagi kita, Allah juga yang menciptakan kemanfaatan ataupun kemudaratan. Selain Allah, tidak bisa menciptakan apapun. Maka sungguh bodoh menyembah sesuatu yang tidak bisa apa-apa, yang lemah. Kemudian yang kedua kata Allah, wahum yukhlaqun. Makhluk yang mereka sembah itu adalah yang diciptakan. Mereka tidak bisa menciptakan apa-apa, dan mereka sendiri makhluk yang diciptakan. Maka sangat bodoh menyembah sesama makhluk. Kenapa tidak menyembah yang menciptakan makhluk itu? Kemudian yang ketiga, wala yastati'una lahum nasra. Yang mereka sembah itu tidak bisa menolong mereka sedikit pun. Patung-patung yang mereka sembah, semua Tuhan yang mereka sembah selain Allah, tidak akan bisa menolong mereka sedikit pun. Tidak di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Dan jemaah sekalian, makhluk yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tidak bisa menolong, jangankan kepada orang lain. Kepada diri beliau sendiri, beliau tidak bisa menolong. Sebagaimana yang Allah perintahkan untuk dikatakan kepada seluruh manusia di surat Al-A'raf ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, aku tidak punya kuasa untuk memberi manfaat dan menimpakan mudarat kepada diriku sendiri kecuali yang telah Allah kehendaki. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tidak bisa menolong diri beliau sendiri, apalagi makhluk yang lain. Kemudian yang keempat, wala anfusahum yang surun. Dan makhluk-makhluk yang mereka sembah itu juga tidak bisa menolong diri-diri mereka sendiri, apalagi menolong orang lain. Menolong diri mereka sendiri saja tidak bisa, terlebih lagi menolong orang lain. Inilah jemaah sekalian, empat kebodohan orang yang menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun paham bahwa kesyirikan adalah kebatilan sekaligus kebodohan. Pelajaran yang kedua, annal khaliqah, huwal mustahiqqu lil ibadah. Bahwasannya sang pencipta, dialah yang berhak diibadahi. Allah yang maha menciptakan, menciptakan kita, dan menciptakan segala sesuatunya untuk kita. Berarti kita hanya butuh kepadanya. Sejak awal kita butuh Allah untuk diciptakan, dan kita butuh Allah untuk memberikan segala yang kita butuhkan agar kita berbahagia di dunia dan di akhirat. Maka sepatutnya tidak ada lagi yang berhak disembah kecuali Dia. Tentu ini bagi orang yang berakal. Konsekuensi rububiyah adalah uluhiyah. Konsekuensi keimanan kita bahwa Allah sang pencipta yang menciptakan kita dan menciptakan segala sesuatu untuk kita. Begitu pula Dia penguasa dan pengatur seluruh makhluk. Maka sepatutnya hanya Dia yang kita sembah. Kenapa? Hanya Dia yang kita butuhkan. Hanya Dia yang kita butuhkan. Tidak ada lagi yang lain. Tidak ada lagi yang lain yang kita butuhkan. Kita hanya membutuhkan Allah. Dan Allah pun telah berjanji, apabila kita bergantung hanya kepadanya, Dia akan memenuhi semua kebutuhan kita. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dalam surat At-Talaq ayat ketiga. Barang siapa bergantung hanya kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Bukan sekedar kita hanya butuh kepadanya. Memang hanya Dia yang bisa menolong kita. Semua selain Dia tidak bisa menolong kita. Hanya Dia yang maha mampu memberikan pertolongan kepada kita. Kalau ada orang menolong kita, itu hanya sebab. Itu hanya sebab. Kalau bukan Dia yang menolong kita, Allah akan jadikan orang lain sebagai sebab. Apabila Allah hendak menolong kita. Jadi, bukan sekedar hanya Allah yang kita butuhkan. Karena memang hanya Dia yang maha mampu menolong kita. Karena hanya Dia yang menciptakan segala sesuatu. Dan mencipta itu, jemaah sekalian, artinya adalah membuat sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali, kemudian menjadi ada. Maka yang mampu melakukan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga makhluk, kalau dia menemukan sesuatu yang baru, pada hakikatnya dia bukan menciptakan. Dia hanyalah merubah satu bentuk ke bentuk yang lain. Tidak disebut menciptakan. Pelajaran yang ketiga, al-istidlal bitauhidir rububiyah ala tauhidil uluhiyah. Berdalil dengan tauhid rububiyah untuk menetapkan tauhidul uluhiyah atau untuk berdakwah kepada tauhidul uluhiyah. Tauhid rububiyah adalah mengimani Allah yang menciptakan, menguasai dan mengatur seluruh makhluk. Tidak ada yang membantu Allah, tidak ada yang bersekutu dengan Allah dalam melakukan perbuatan-perbuatannya tersebut. Allah yang menciptakan seluruh makhluk, menguasainya dan mengaturnya. Allah yang menciptakan rezeki dan seluruh kenikmatan, Allah yang menguasainya, Allah yang mengaturnya. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, kemanfaatan dan kemudaratan, Allah pula yang menguasainya, dan Allah pula yang mengaturnya. Maka jemaah sekalian, inilah yang dimaksud dengan keimanan terhadap rububiyah Allah. Adapun tauhidul uluhiyah, maknanya adalah mengimani hanya Allah yang berhak disembah. Maka Syekh menjelaskan kepada kita, di dalam ayat ini ada metode pendalilan untuk menetapkan tauhidul uluhiyah atau untuk menjelaskan kewajiban mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Kalau kita mau memahamkan orang, seharusnya yang disembah hanya Allah. Kan ini sering ditanyakan, gimana sih mendakwahi orang yang berbuat syirik? Maka ini salah satu metode yang Allah ajarkan. Kalau kita hendak menyadarkan orang yang berbuat syirik, yaitu masih menyembah kepada selain Allah, masih bergantung hati kepada selain Allah, masih percaya jimat, masih pergi ke dukun, masih percaya hari baik, hari buruk, maka kita berdalil kepada dia dengan tauhid rububiyah. Kita kabarkan kepadanya atau kita ingatkan dia, Allah itu sang pencipta, Allah itu sang penguasa, Allah itu yang mengatur seluruh makhluk. Oleh sebab itu, hanya Allah yang berhak disembah. Bergantunglah hanya kepada Allah. Kalau Allah pencipta, hanya dia yang bisa menolong kita. Hanya dia yang maha kuat. Benda-benda itu tidak bisa menolong kita. Karena yang pencipta adalah Allah, bukan benda-benda itu. Yang menguasai dan mengatur seluruh makhluk adalah Allah. Benda-benda itu tidak bisa apa-apa sedikit pun. Jadi jemaah sekalian, ini metode yang baik untuk berdakwah. Kita berdalil dengan rububiyah untuk mengajak kepada uluhiyah. Hanya masalahnya, kalau orangnya masih berbuat syirik dalam rububiyah, berarti kita harus pahamkan dulu kepadanya tauhidur rububiyah. Seperti ada sebagian orang yang masih mengimani ada selain Allah yang menciptakan. Atau ada selain Allah yang bisa menolong dia. Atau ada selain Allah yang menguasai alam ini. Apakah keseluruhannya atau sebagiannya? Dan jemaah sekalian, untuk memahamkan ini, bagi orang-orang musyrik zaman jahiliyah, itu enggak perlu lagi. Kenapa? Mereka sudah paham. Mereka sudah yakin. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam ini. Itu sudah diyakini orang musyrik jahiliyah. Tapi subhanallah, sebagian orang yang mengaku muslim hari ini, belum mengerti juga. Jadi repotnya di situ. Kita harus pahamkan rububiyah dulu, baru menjelaskan uluhiyah. Yang penting kita paham, inilah di antara metode Al-Quran di dalam memahamkan tauhid. Mengingatkan rububiyah Allah, atau mengajarkan rububiyah Allah, dan berdalil dengannya untuk mengajak kepada tauhidul uluhiyah. Pelajaran yang keempat, masyru'iyatu mahajatil musyrikin linasril haq wa qam'il batil. Disyariatkannya berhujjah atas kaum musyrikin untuk menolong kebenaran dan membantah kebatilan. Inilah pelajaran yang keempat yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, bahwa kesyirikan itu harus dibantah, dan umumnya semua kebatilan itu harus dibantah demi menolong kebenaran, agar tampak kebenaran, agar hilang syubhat. Maka ini disyariatkan. Kenapa disyariatkan? Karena Al-Quran sendiri memberi contoh kepada kita. Begitu pula dalam banyak hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh kepada kita, maka ini disyariatkan. Oleh karena itu, penulis rahimahullah menyebutkan bab ini secara khusus untuk membantah kesyirikan. Dan beliau punya buku khusus membantah syubhat-syubhat yang dihembuskan oleh orang-orang yang berbuat kesyirikan. Yang beliau berjudul Kashfu Syubhat. Kita bahas di masjid ini juga setiap hari Ahad. Ahad pertama waktu duha. baru pertemuan-pertemuan awal, belum masuk pada pembahasan intinya, baru mukaddimah. Kita masuk dalil yang berikutnya. Penulis Kitabu Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ كِتْمِيرٍ. Dan mereka yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki apapun walau hanya setipis kulit ari. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Apabila kalian berdoa kepada mereka, maka mereka tidak akan bisa mendengarkan doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Andai mereka mendengarkan sekalipun, mereka tidak akan bisa mengabulkan doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabirin, dan tidak ada yang menjelaskan kepadamu seperti Allah yang Maha mengetahui, yaitu menjelaskan atau mengabarkan tentang apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Surat Fatir ayat 13-14. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dalam ayat ini ada 4 pelajaran. Pelajaran yang pertama, butlanu syirki biddalilil qati wal burhanil wadih. Batilnya kesyirikan yang ditunjukkan oleh dalil yang sangat kuat dan argumentasi yang sangat jelas. Inilah pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Kesyirikan itu batil. Kesyirikan itu salah, tidak benar. Menyembah kepada selain Allah itu salah. Bukan hanya salah biasa. Itulah yang disebut dengan dosa syirik atau dosa kufur. Pelakunya disebut musyrik atau orang kafir. Dan Allah jelaskan batilnya kesyirikan dengan dalil yang sangat kuat dan bukti yang sangat jelas. Apa dalil yang kuat dan bukti yang jelas? Di dalam 2 ayat ini Allah menyebutkan 4 buktinya. Bukti yang sangat jelas atau 4 alasan batilnya kesyirikan itu. Yang pertama adalah, siapa saja yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki apapun walau hanya setipis kulit ari. Langit dan bumi dan seluruh isinya adalah milik Allah. Seluruh makhluk adalah milik Allah. Yang kalian sembah selain Allah tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Tapi jemaah sekalian, mungkin kita mengatakan, bukankah kita punya harta? Maka ketahuilah jemaah sekalian, kepemilikan kita terhadap harta kita itu bukan kepemilikan yang sempurna. Sebenarnya itu hanya titipan Allah kepada kita. Allah yang berikan kepada kita, dan kapan saja Allah mau ambil, Allah bisa lakukan. Adapun kepemilikan Allah, kepemilikan yang sempurna. Buktinya apa? Walaupun harta itu milik kita, tapi kita tidak bebas melakukan terhadap harta kita semau kita. Contoh jemaah sekalian, ada orang punya mobil. Boleh enggak mobilnya dia buang ke jurang? Enggak boleh. Itu namanya dia menyia-nyiakan harta. Dia dilarang oleh syariat. Jadi kepemilikannya adalah kepemilikan yang terbatas. Sedangkan kepemilikan mutlak yang sempurna itu hanya Allah Azza wa Jalla yang memilikinya. Jadi ini yang pertama. Yang kalian sembah selain Allah tidak punya apa-apa. Siapapun makhluk, seluruh yang ada pada kita asalnya dari Allah. Dan hanya titipan bagi kita untuk kita perlakukan sebaik-baiknya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang ada pada kalian, maka itu datangnya dari Allah. Kemudian yang kedua, batilnya kesyirikan, menunjukkan batilnya kesyirikan yang kedua adalah kata Allah, "In tad'uuhum la yasma'u du'aakum." Kalau kalian berdoa memohon kepada mereka, maka mereka tidak akan bisa mendengarkan doa-doa kalian. Seperti berdoa kepada para wali yang sudah wafat, ataupun para nabi, ataupun malaikat. Walaupun malaikat bisa mendengar, tapi dia mendengarkan sesuai yang Allah perintahkan. Karena malaikat itu sudah punya tugas masing-masing. Enggak ada yang punya tugas menjadi pengabul doa atau disembah oleh makhluk, tidak ada. Kemudian yang ketiga, walau sami'u mastajabu lakum. Andai mereka bisa mendengarkan sekalipun, mereka tidak akan sanggup mengabulkan doamu. Sungguh bodoh kita kalau kita beribadah atau berdoa kepada makhluk yang sama sekali tidak bisa mengabulkan doa kita. Kemudian yang keempat, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirikikum. Pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Jadi semua makhluk yang dipersekutukan dengan Allah akan mengingkari perbuatan melampaui batas yang diperlakukan kepada mereka. Mereka enggak terima. Nabi Isa alaihissalam tidak terima disembah oleh manusia. Para wali yang telah wafat, mereka tidak terima kelak di hari kiamat mereka akan menyalahkan orang-orang yang menyembah mereka. Jadi jemaah sekalian, kesyirikan itu batil. Sudah masuk waktu Isya? Pelajaran yang kedua, bayanu syurutil lati yajibu tawafuruha fil mad'u al mustaghaf bihi. Penjelasan syarat-syarat yang harus dimiliki pada yang dipanjatkan kepadanya doa maupun permohonan agar ditolong. Maksudnya syarat-syarat itu yang memilikinya hanya Allah. Yang memilikinya hanya Allah Azza wa Jalla, tidak bagi yang lain. Apa saja itu? Wahia, yang pertama kata Syekh, mulkuhu au milkuhu lima tuliba minhu. Dia punya apa yang diminta tersebut. Jadi kalau kita mau minta sesuatu, maka harus terpenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama, dia punya apa yang dimintai tersebut. Dia yang punya, dia yang memiliki. Kemudian syarat yang kedua, sima'uhu lidu'a'i man da'ahu. Dia bisa mendengarkan doa yang dipanjatkan kepadanya. Kemudian yang ketiga, al-qudratu 'ala ijabatihi. Dia yang maha mampu untuk mengabulkannya. Maka jemaah sekalian, yang memiliki tiga hal ini secara sempurna hanya Allah Azza wa Jalla. Maka hanya dia yang berhak kita panjatkan doa dan istighosah. Dan rincian masalah ini sudah kita bahas di bab sebelumnya. Pelajaran yang ketiga, annal aqidata mabnaha 'alal burhan wal yakin la 'ala dhanni wat takharrus wat taqlidil a'ma. Bahwasanya akidah itu dibangun di atas dasar argumentasi atau dalil yang jelas dan keyakinan. Inilah jemaah sekalian, namanya akidah. Pertama ada dalil sahih, yang kedua kita yakin kebenarannya. Itu yang disebut dengan akidah. Keyakinan yang berdasarkan dalil yang sahih, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Bukan persangkaan atau hanya mengira-ngira belaka, dan bukan pula taklid buta. Akidah itu tidak sah. Keyakinan kita tidak sah kalau hanya dibangun di atas dasar persangkaan, bukan di atas dasar ilmu, bukan pula di atas dasar keyakinan, atau hanya berdasarkan taklid buta. Apa itu maksudnya taklid buta? Ikut-ikutan tanpa tahu dalil. Ikut-ikutan tanpa tahu dalil. Makanya jemaah sekalian, di antara riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang jawaban manusia di alam kubur terhadap pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuk, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ada yang menjawab dengan jawaban yang tepat, ada yang mengatakan tidak tahu, ada yang ketiga. Apa yang dia katakan? Sami'tun nas yaquluna syai'an fakultuhu. Dulu aku dengar orang-orang berkata begini, maka aku pun berkata begitu. Maksudnya apa? Dulu dia tidak belajar, hanya ikut-ikutan. Oleh karena itu para ulama mengatakan at-taqlid la yanfa fil aqaid. Taklid itu tidak bermanfaat dalam hal akidah. Jadi enggak boleh kita ikut-ikutan. Harus tahu dalilnya. Maksudnya tahu dalilnya di sini enggak harus dihafal. Yang penting kita yakin itu berdasarkan Al-Qur'an dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dipahami dengan pemahaman yang benar. Kalau kita hafal lebih bagus lagi, berarti kita bisa berdakwah. Kalau enggak hafal, sulit kita berdakwah. Jadi yang penting tahu bahwa itu berdasarkan dalil. Dan apabila kita ikut-ikutan namun kita tahu itu ada dalil, itu namanya bukan taklid, tapi hakikatnya itu adalah ittiba. Dan Allah perintahkan kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui kalau kamu tidak tahu. Pelajaran yang keempat, isbatu ilmillahi bi awaqibil umur. Penetapan ilmu Allah terhadap akibat-akibat dari setiap urusan. Jadi apa yang kita lakukan sekarang, apa akibatnya? Apa yang akan terjadi di masa depan? Allah Maha mengetahuinya. Itulah yang dimaksud dengan Allah Al-Khabir. Sebagaimana disebutkan di akhir ayat, wala yunabbi'uka mithlu khabirin. Tidak ada yang mengabarkan kepadamu seperti khabir, Allah yang Maha mengetahui. Khabir itu maknanya bukan sekedar berilmu, tapi berilmu tentang apa yang akan terjadi kemudian. Apa akibat dari semua perbuatan kita? Maka di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan kepada kita. Begitu pula makna khabir adalah Allah Maha mengetahui yang apa saja yang tersembunyi. Apa saja yang tersembunyi, Allah Maha mengetahui. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan tanya jawab setelah salat Isya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sini ada pertanyaan. Kapan kita membaca kalimat isti'adzah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pada saat salat. Membacanya setelah istiftah, sebelum membaca Al-Fatihah. Karena isti'adzah itu kita baca karena kita hendak membaca Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza quri al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Afwan, wa idza qara'tal Quran fasta'idz billah. Kalau kamu hendak membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tempatnya setelah istiftah, sebelum membaca Al-Fatihah. Dan ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan setiap rakaat dibaca sebelum membaca Al-Fatihah. Ada pula yang berpendapat cukup di rakaat yang pertama. Pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah, cukup di rakaat yang pertama. Karena kita masih dalam sholat, tidak dipisahkan oleh ucapan-ucapan lain kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita baca Quran kemudian diputus oleh ucapan lain, barulah kita mengucapkan isti'adzah kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi rakaat kedua dan seterusnya tidak perlu membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada teman ana yang bisa melihat kejadian masa lalu. Seperti bisa memberitahu letak dompet yang hilang, plat mobil yang menjadi pelaku tabrak lari, dan beberapa kejadian lainnya. Bagaimana hukum orang seperti itu? Lihat dulu, dia punya CCTV enggak? Jadi kalau dia tidak bisa membuktikan dengan ilmiah, dia mengetahui hal itu seperti di zaman sekarang ini, maka itu perdukunan. Itu perdukunan. Ini juga nanti akan kita bahas. Penulis rahimahullah menyebutkan penjelasan Imam Al-Baghawi bahwa termasuk ciri-ciri dukun adalah sok tahu di mana barang hilang. Ini termasuk ciri-ciri dukun. Ya, insyaallah tidak lama lagi kita masuk di babnya tentang perdukunan. Bagaimana mengunjungi wilayah atau kota atau daerah yang cenderung banyak mengandung ibadah kesyirikan? Seperti titik-titik atau titik-titik. Kalau Anda sebut nanti Anda di demo di sana. Daerah tersebut masih negeri Muslim, jadi hukumnya tidak seperti kita mengunjungi negeri kafir. Pada asalnya, mengunjungi negeri kafir itu hukumnya haram. Tapi di daerah kita, negeri Muslim, walaupun di daerah itu mayoritas mungkin bukan Muslim, tapi enggak bisa disebut negeri kafir. Karena mereka di bawah kekuasaan kaum Muslimin. Kemudian, jangan pergi ke tempat syirik itu. Kan ada umat Islam di sana. Kita juga sering kajian di tempat ini. Ada kajian-kajian sunnah bahkan. Jadi, jangan pergi ke tempat kesyirikan tersebut. Pergi ke tempat kesyirikan, tidak dibolehkan kecuali untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena bersama dengan orang-orang yang melakukan dosa, itu tercelah kalau kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bukankah Nabi SAW mengatakan, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Fa in lam yastati fa bilisanih. Fa in lam yastati fa biqalbih wa dzalika adhaful iman." Barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Kalau tidak mampu juga dengan hatinya. Dengan hatinya maksudnya gimana? Benci dalam hati. Dan bukti kalau dia benci, dia tidak pergi ke tempat itu. Dia tidak pergi, dia tidak diam-diam diri di tempat tersebut. Dia harus pergi meninggalkannya. Dan sahabat yang mulia, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "La tadkhulu 'alal musyrikin fi kana'isihim wa ma'abidihim, fa inna sukhta tanzilu 'alaihim." Jangan kamu menemui orang-orang musyrik atau masuk ke tempat ibadah mereka atau gereja-gereja mereka, karena murka Allah akan turun kepada mereka. Ini kita harus takut. Murka Allah turun kepada mereka. Kalau kita di situ dan kita diam saja, kita terancam kena murka Allah. Surat Al-Anfal ayat ke-25. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab yang tidak saja menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. Artinya apa? Orang baik pun akan kena azab. Maksudnya kalau mereka diam saja, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya seorang ikhwan yang hendak menikah, tapi masih memiliki hutang. Manakah yang harus saya dahulukan? Melunasi hutang yang sudah melewati batas perjanjian atau menikah? Lunasi hutang dulu. Itu yang wajib dilakukan. Kalau sudah sampai batas, tempo, atau jatuh tempo, wajib untuk dilunasi. Menikah boleh hutang lagi. Ya. Kalau gak ada uang mau nikah, boleh hutang lagi. Ya. Atau bisa juga minta izin. Minta izin kepada orang yang meminjamkan uang kepada kita. Saya sudah punya uang, katakan saya terus terang, saya sudah punya uang, tapi saya sudah mau nikah, boleh enggak dikasih kesempatan lagi? Dikasih waktu lagi, dikasih tempo. Kalau dia izinkan, maka tidak apa-apa. Iya. Atau berhutang kepada wanita itu. Kita menikah, maharnya hutang. Boleh, enggak masalah. Kan selalu dibilang, mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Nah, sekarang hutang. Iya. Tidak masalah, boleh. Apakah malaikat berwujud laki-laki? Malaikat tidak disifatkan laki-laki, tidak pula disifatkan perempuan. Jadi, sebatas kita katakan, seperti apa yang dikatakan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran tidak bilang laki-laki, jangan kita sebut laki-laki. Al-Quran tidak bilang perempuan, jangan kita sebut perempuan. Sudah selamat kita. Jika seseorang dulunya kafir, pelaku syirik, dan yang dulunya ia beramal lalu ia masuk Islam, bagaimana amal soleh yang ia lakukan semasa ia kafir? Nabi SAW mengatakan kepada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, "Aslamta ala ma aslafta minal khair ya Hakim." Kamu telah masuk Islam dan kebaikanmu selama masa kafirmu menjadi amal soleh bagimu. Iya. Jadi ketika dia masih kafir, dia melakukan amal soleh, amal solehnya masih tertahan dengan kekafirannya. Ketika kekafirannya hilang, maka sudah lepas penghalangnya. Penghalangnya lepas, maka diterima ibadah-ibadahnya tersebut atau amal kebaikannya selama kafir. Iya. memakan makanan yang haram, apakah sholatnya juga tidak diterima selama 40 hari? Jemaah sekalian, pertama tidak ada dalil khusus, tapi ada dalil umum. Ada dalil umum, bahkan enggak disebut 40 hari. Artinya na'udzubillah bisa sampai selama-lamanya. Yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW berbicara tentang dzakara rajul yutilu safar. Seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh. Ash'atha akbara. Dia berpenampilan kusut masai. Tidak bermegah-megah. Yamuddu yadaihi ila sama, dia menengadahkan tangannya ke langit. Ya Rob, sambil mengucapkan, wahai Rob. Dia punya 5 sebab dikabulkannya doa. Dia musafir, dia tidak bermegah-megahan, dia mengangkat tangannya ke langit, dia panggil Allah dengan namanya yang maha indah, Rob, dan dia ulang-ulangi doanya. Ya Rob, artinya enggak sekali dia berdoa. Dia punya 5 sebab dikabulkannya doa. Tapi apa kata Nabi SAW? Wa mat'amuhu haramun. Minumannya haram. Wa makanannya haram. Wa masyrabuhu haramun. Dan minumannya haram. Wa malbasuhu haramun. Dan pakaiannya haram. Wa gudhiya bil haram. Dan dia tumbuh dari yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Nah, doa itu kan ada 2. Doa ibadah dan doa permintaan. Para ulama menjelaskan hadis ini bisa jadi termasuk doa ibadah. Enggak diterima doa ibadahnya, salatnya, puasanya, zakatnya karena makanan dan minuman yang haram atau konsumsi yang haram yang dia lakukan. Jadi ini kita harus khawatir. Adapun dalil khusus 40 hari setahu saya tidak ada kecuali khamar. Ini ada hadis sahih Si Al-Bani mensahihkannya, Nabi SAW mengatakan, "Man syaribal khamra wa sakira lam tuqbalahu salatun 40 subahan." Siapa yang minum khamar dan mabuk, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Jadi ini khusus khamar. Adapun kata mabuk di situ itu bukan syarat, harus mabuk baru enggak diterima salatnya karena dalam riwayat yang lain tidak disebutkan kata mabuk. Iya, jadi ini bahaya minum khamar. Dia mirip seperti mendatangi dukun. Tidak diterima sholatnya selama 40 hari, 40 malam. Tapi bukan berarti dia enggak wajib sholat. Dia tetap harus sholat. Untuk selamat dari dosa meninggalkan sholat. Namun tidak diterima maksudnya tidak berpahala baginya. Kalau dia tinggalkan sholat, dia dapat dosa meninggalkan sholat. Itu lebih besar lagi daripada minum khamar. Apakah syirik bisa diampuni Allah bila kita bertobat? Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat 53. Iya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Termasuk syirik. Asal dia memenuhi syarat-syarat tobat. Syarat yang paling utama, masih ada waktunya. Kalau dia enggak tobat sampai mati, maka tidak ada ampunan baginya. Iya. Bukankah dulu para sahabat banyak orang musyrik? Orang kafir? Bahkan memusuhi dan memerangi Islam? Tapi kemudian mereka bertobat dengan tobat yang benar, dan bahkan mereka kemudian sudah dijamin masuk surga. Subhanallah. Dulu waktu orang tua saya belum paham, waktu kecil adik saya pernah sakit keras dan diobati oleh paranormal, seperti dioperasi jin. Sekarang adik saya jika mendengar tentang Islam dia menolak, dia anti tentang ceramah agama. Apakah berpengaruh karena pengobatan tersebut? Sekarang orang tua saya tobat dan kenal sunnah, tapi ayah saya, ya. Jemaah sekalian, bisa saja tapi kita enggak bisa memastikan. Bisa saja masih ada pengaruh jin itu dalam tubuh orang yang dulunya apa namanya bekerja sama atau diobati oleh para dukun. Bisa saja. Yang penting bagaimana menyadarkan dia. Terus dinasihati. Selama dia masih sadar, masih bisa dinasihati. Kalau kita nasihati, mungkin jinnya juga mendengarkan, sama-sama tobat. Juga boleh diruqyah. Kalau kita lihat ada keanehan kepada saudara kita, kelihatannya diganggu jin, maka kita ruqyah. Di samping itu kita doakan. Karena enggak ada jalan lain kecuali minta tolong kepada Allah. Tidak ada jalan lain kecuali minta tolong kepada Allah. Doakan dia dan ruqyah. Iya, dan juga nasihati, sadarkan dia untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu solusinya. Apakah halal memakan dari suatu harta yang tercampur dengan jimat penglaris yang dilakukan orang tua? Bagaimana sikap anak sebagai anak dalam menanggapi hal ini? Bagi orang yang melakukannya, bagi dia haram. Bagi dia itu adalah haram. Harta haram yang didapatkan oleh seseorang, bagi dia haram. Tapi kalau dia kasih orang lain, maka tidak haram. Makanya fatwa ulama, harta-harta riba itu, misalkan, itu boleh diberikan kepada orang-orang fakir. Boleh diberikan kepada orang-orang fakir. Tapi bagi orang itu sendiri, haram dia menggunakan harta tersebut. Karena dia dapatkan dari cara yang haram. Makanya dia diberikan kepada orang fakir, bukan dengan niat sedekah. Dan tidak diterima sedekah kalau dari harta yang haram. Nabi SAW bersabda, Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Maha Baik, tidak menerima kecuali yang baik. Lalu apa niatnya? Niatnya berlepas diri dari harta haram. Kita berikan kepada orang-orang fakir atau kepada orang lain dengan niat berlepas diri dari harta haram tersebut. Di rumah anak terdapat jimat, apakah sah sholat di rumah yang terdapat jimat? Sholatnya sah, tapi percaya kepada jimat itu adalah syirik. Kalau kita percaya kepada jimat itu bisa memberikan manfaat dengan sendirinya, maka seluruh amal ibadah kita terhapus. Jangankan sholat itu, seluruh amal ibadah kita terhapus. Tapi kalau kita enggak percaya, mungkin ada keluarga lain yang menggunakan jimat itu, maka tentu kita tidak berdosa dan sholatnya tetap sah. Apa hukumnya membuat drama kisah Nabi? Jemaah sekalian, Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullah, beliau punya buku khusus yang beliau berjudul At-Tamthil, tentang seni peran, drama. Maka kesimpulan yang beliau sebutkan, ini hukumnya haram. Itu bukan tradisi umat Islam. Dan juga mengandung banyak kebohongan. Dan kalau yang diperankan adalah para nabi, itu termasuk kelancangan terhadap para nabi dan rasul. Begitu pula para sahabat. Karena kita enggak mungkin bisa memerankan mereka dengan sebenar-benarnya. Ini bahaya sekali. Kemudian, kalau dia memerankan orang kafir, lalu dia ucapkan kata-kata kufur, maka dia kafir. Seperti misalkan berperan sebagai Abu Jahal atau Abu Lahab mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Karena orang yang melakukan kekafiran itu dengan sengaja dan sadar itu, tahu itu adalah kekafiran, itu hanya satu yang diberi udzur, yaitu siapa? Orang yang dipaksa. Beda kalau dia belum tahu. Sekarang kita bicara orang yang sudah tahu. Kalau belum tahu berarti ada udzur kejahilan. Kalau orang itu sudah tahu, itu kufur, itu syirik. Dia sudah tahu. Tidak ada udzur kecuali satu orang. Orang yang dipaksa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kata Allah, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap beriman. Itu pun syaratnya hatinya tidak ikut kafir. Dan dipaksa pun, dipaksa dalam artian dia gak bisa lari, gak bisa membela diri. Dan dipaksa dengan ancaman yang sangat membahayakan. Hanya itu yang diberi uzur dalam syariat. Orang yang sengaja berbuat kekafiran, tidak ada uzurnya kecuali orang yang dipaksa. Jadi dia kafir. Kalau dia berperan sebagai orang kafir. Iya. Kemudian juga, kalau tentu mereka niatkan untuk berdakwah, maka itu adalah cara berdakwah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepatutnya dihindari. Itu kurang lebih yang dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau At-Tamtsil. Apakah minta-minta kepada orang tua dan mengharapkan pemberiannya termasuk syirik? Kalau minta uang ya bukan syirik. Karena itu kan permintaan yang bukan Allah saja yang mampu mengabulkannya. Jadi yang syirik, kalau kita meminta kepada selain Allah sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Tapi pada dasarnya meminta-minta itu tercela. Pada dasarnya meminta-minta itu tercela. Kecuali kita minta kepada orang tua kita dalam kondisi kita masih dinafkahi oleh orang tua kita. Maka itu memang sudah kewajiban orang tua kita. Tapi kalau kita sudah menafkahi diri kita sendiri, lalu kita masih minta-minta kepada orang tua, itu sesuatu yang tercela. Namun tidak sampai tingkat syirik. Ada janda usia 40 tahun tidak bekerja. Ana memenuhi kebutuhan sehari-hari dari bunga deposito. Ana tahu ini riba, tapi bagaimana Ustadz, sebetulnya bunga deposito itu pun tidak mencukupi kebutuhan satu bulan. Apa yang harus Ana perbuat Ustadz? Sebetulnya Ana ingin nikah secepatnya, tapi belum ada calonnya. Ya itu saja calonnya. Jadi lengkap sudah bantuannya. Ya. Lahir batin. Ya. Saya tidak paham apa itu bunga deposito. Belum sempat di Google. Kalau yang dimaksudkan bank punya usaha, lalu kita seperti tanam modal dan kita dapat keuntungan, haram kita melakukan itu. Kalau usahanya enggak jelas, atau dia usahanya usaha yang haram, seperti pinjamkan ke nasabah, lalu dia dapat bunga. Lalu dia gunakan uang kita, dan kita tanamkan di situ, di usaha itu, maka itu sudah jelas usaha yang haram. Tapi kalau usahanya halal, dan sistem atau cara transaksi usahanya itu halal juga, seperti bagi hasil yang syar'i. Karena banyak juga orang mengklaim bagi hasil, tapi tidak syar'i. Contoh jemaah sekalian tidak syar'i, bagi hasil yang sudah menetapkan jumlah tertentu. Nanti kamu modalnya 10 juta, berarti kamu setiap bulan dapat 100 ribu. Misalkan, ini enggak syar'i. Yang syar'i itu, dengan prosentasi. Namanya juga bagi hasil. Jadi yang dibagi adalah hasilnya dengan prosentasi. Berapa saja yang didapatkan dibagi prosentasinya. Seperti misalkan pemodal 40%, pengelola 60%. Berapa saja yang didapat, maka mereka akan dapat 40-60. Kalau dapat banyak, dua-dua dapat banyak. Kalau dapat sedikit, dua-duanya dapat sedikit. Dan itu juga lebih adil. Kalau tidak dapat apa-apa, tidak ada yang perlu dibagi. Itu namanya bagi hasil. Jadi jangan dengar bagi hasil berarti otomatis syar'i, tidak. Belum tentu syar'i. Baik, ini yang pertama. Kalau itu adalah sejenis usaha, lalu kita semacam tanam modal, maka harus kita lihat dulu bagaimana bentuk usahanya. Nah, pada umumnya di bank konvensional bentuknya adalah haram. Iya. Tapi kalau maksudnya cuma sekedar menyimpan uang di bank, maka boleh dengan syarat kita tidak ambil bunganya, atau kita ambil bunganya dan kita berikan kepada orang fakir. Tidak apa-apa kalau seperti itu. Kita ambil bunganya, kita berikan kepada orang fakir. Dan sekali lagi, jangan niatkan sedekah. Jadi kita enggak dapat pahala apa-apa di situ. Padahal Nabi SAW mengatakan, as-sa'i alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang membantu janda dan orang miskin seperti pejuang mujahid di jalan Allah. Kita enggak dapat pahala itu. Jadi kita bukan bersedekah. Iya. Mungkin solusinya ajak kawan-kawan yang lain saling ta'awun, kumpulin uang setiap bulan, kemudian berikan kepada orang yang membutuhkan tersebut. Kalau ada yang mau nikahi dia lebih bagus. Ya. Insya Allah masih banyak di sini. Apa hukumnya bermakmum dengan imam yang setelah sholat berdoa dengan menyebut nama-nama orang soleh? Seperti apa dia menyebut nama orang soleh tersebut? Kalau dia memanggil, ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu namanya berdoa kepada orang soleh. Atau ya Allah, ya Rasulullah. Maka itu syirik. Tidak boleh bermakmum di belakangnya. Tapi kalau dia bertawassul dengan menyebut nama orang soleh, namun berdoanya masih kepada Allah, maka itu tidak syirik, tapi bid'ah. Contohnya apa? Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Itu bid'ah, tapi tidak syirik. Kenapa? Dia berdoanya kepada Allah, bukan kepada Nabi. Ya Rabbi, dia panggil ya Rabbi. Tapi kalau dia panggil ya Rasulullah, itu berarti berdoa kepada Rasulullah, itu syirik. Imam yang melakukan bid'ah, kita masih boleh bermakmum di belakangnya. Dan itu tetap lebih afdal daripada kita sholat sendirian. Tapi kalau dia berbuat syirik, maka tidak boleh menjadi makmumnya. Karena dosa syirik menghapus seluruh amalannya. Di keluarga ana bid'ah masih kental sekali dan sering ada kegiatan bid'ah seperti haul untuk orang tua yang sudah meninggal dan sebagainya. Bagaimana hukumnya membantu kegiatan tersebut? Bolehkah membantu memberikan uang atau makanan dengan diniatkan bersedekah untuk orang tua yang sudah meninggal dalam acara tersebut? Jawabannya tidak boleh. Karena itu dilarang oleh Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kamu tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan. Jadi enggak boleh kita tolong-menolong dalam berbuat dosa. Bagaimana cara menasihati istri yang selalu ingin bekerja dengan alasan bosan di rumah? Padahal gaji suami sudah mencukupi kebutuhan rumah tangga. Istri saya juga hadir di sini. Gawat ini. Kalau cuman bosan, maka bantulah istri untuk punya kesibukan-kesibukan yang bermanfaat. Terlalu banyak kesibukan yang bermanfaat yang bisa dia lakukan. Kan banyak sekali kegiatan yang bermanfaat. Dan kegiatan yang paling bermanfaat adalah terkait dengan ilmu. Mempelajarinya, menghafalnya, hafal Quran, hafal hadis, dan berdakwah, mengajarkan kembali kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Waktu kita bikin TPA di rumah, ajak anak-anak kecil datang. Kalau perlu siapkan hadiah supaya mereka senang datang. Iya. Jadi mungkin itu saja kalau cuma bosan. Kemudian, bekerja juga untuk wanita tidak terlarang secara mutlak. Wanita boleh bekerja dengan syarat. Yang pertama, izin suami. Jadi wanita, seorang istri tidak boleh memaksakan diri bekerja kalau suami tidak izinkan. Dan taat kepada suami, itu adalah kunci wanita masuk surga. Bukan sebuah kelemahan ketika istri taat kepada suami. Bahkan itu adalah kemuliaan, kunci masuk surga. Apa kata Nabi SAW? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasunat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Kalau wanita salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Subhanallah, seperti Abu Bakar dipanggil oleh semua pintu surga. Itu luar biasa keutamaan wanita, istri yang taat kepada suami. Jadi ini syarat yang pertama, suaminya izinkan. Kalau dia belum nikah, walinya mengizinkan. Syarat yang kedua, tidak melalaikan tugasnya sebagai seorang istri di rumah atau seorang ibu. Ini syarat yang kedua, karena tugas utamanya adalah sebagai istri dan sebagai seorang ibu. Kemudian syarat yang ketiga, tidak mengandung yang haram. Tidak bercampur baur dengan kaum wanita, kaum laki-laki, dan lain-lain yang bisa mengantarkan kepada fitnah di zaman sekarang. Iya, hati-hati. Seringkali istri keluar bekerja, ketemu dengan kaum lelaki, itulah di antara sumber fitnah terbesar di zaman ini. Jadi itu tiga syarat bolehnya wanita bekerja. Iya. Tapi sayang sekali kalau dia harus bekerja padahal kebutuhannya sudah tercukupi dan terlalu banyak kegiatan yang bermanfaat yang bisa dia lakukan untuk kebaikan di akhirat kelak. Siapa yang pertama kali melakukan penyembahan pada kuburan? Wali atau orang soleh? InsyaAllah kita akan pelajari babnya. Ada babnya tersendiri. Pertama terjadi kesyirikan. Pertama terjadi kesyirikan, sudah itu sudah. Penyembahan kepada orang-orang soleh. Kesyirikan pertama di muka bumi. Kapan itu terjadi? Setelah 10 generasi manusia. Tahun berapa itu? Wallahu alam. Ya. Nanti akan kita bahas. Mungkin antum bisa baca tafsir surat Al-Baqarah ayat 213. Dulu manusia umat yang satu. Maksudnya satu di atas tauhid. Ibnu Abbas menjelaskan, setelah berlalu 10 generasi, maka itulah pertama terjadinya kesyirikan di muka bumi. InsyaAllah ada babnya di kitab Tauhid, akan kita bahas lebih detail. Orang tua Ana dulu pernah melakukan kesyirikan, seperti menempel sesuatu di bagian pintu rumah agar dianggap terlindung dari kejahatan. Alhamdulillah saat ini sudah dilepas. Terhadap dosa ini, apakah orang tua Ana harus sholat taubat untuk menghapus dosa tersebut? Atau apakah cukup dengan meninggalkan dan apakah Allah telah mengampuni dosa mereka? Dan tidak melakukannya, Allah telah mengampuni dosa mereka? Cukup dengan taubat. Sholat taubat hukumnya sunnah, tidak wajib. Yang wajib adalah memenuhi syarat taubat yang 5. Ikhlas, menyesal, meninggalkan, bertekad tidak akan mengulanginya lagi, dan masih ada waktunya, yaitu sebelum kematian datang menjemput.